Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها أيها الأحبة رحمني ورحمكم الله. Kita masih dalam pembahasan al-aslu tsani seputar al-iman malaikat dari kitab Al-Irsyad La Sahih yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala wa Ra'ah. Dan telah kita sebutkan barakallahu fikum beberapa tugas yang diemban oleh para malaikat-malaikat Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Fauzan melanjutkan, di antara tugas-tugas yang diemban oleh para malaikat, qala wa minhum al-muwakkaluna bihifdhi bani Adam fid dunya. Di antara malaikat ada yang diberi tugas untuk menjaga Bani Adam di dunia. Qala ta'ala, Allah berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki para malaikat yang mengikuti bergiliran dari depan dan belakang manusia, yahfazunahu min amrillah, yang mereka menjaganya dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh, ai ma'ahu malaikatun, bersamanya ada malaikat, yahfazunahu min baini yadayhi wa min khalfih, yang menjaganya dari arah depan dan belakangnya. Fa idza jaa qadarullahi takhallaw anhu, apabila datang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala maka mereka menyingkir darinya. Segala perkara yang akan menimpa seorang hamba dari keburukan, kejelekan, mara bahaya, na'am, maka malaikat ini ada yang bertugas untuk menjaganya. Spoil-spoil di atas rel kereta api, lupa kalau itu jamnya kereta. Nah, subhanallah, tiba-tiba dari arah belakang enggak tahu, lagi enak-enak pasang earphone kajian. Nah, kereta api mau lewat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan bahwa dia meninggal belum saat itu. Maka malaikat ini akan menyingkirkan dia. Yang satu senti, dia turun ke pleset. Dari rel, terjatuh keluar rel, keretanya lewat. Tidak ada apa-apa. Tapi kalau memang sudah jatahnya kena, maka takhallau anhu. Nah, sehingga memang barakallahu fikum, sebagaimana dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang takdir makhluk-makhluk Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa'lam annal ummata law istama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in aw yadurruka bi syai'in. Seluruh umat ini bersepakat untuk menimpakan satu mudarat kepada kamu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Mereka tidak akan bisa memberikan mudarat kecuali yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan atas dirimu. Wa id istama'u ala yanfa'uka bisyai'in lam yadur lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Atau juga bersepakat untuk memberikan sebuah manfaat, juga tidak akan sanggup kecuali yang memang telah Allah tentukan atas kita. Rufi'atil aqlam, pena yang menulis catatan takdir makhluk itu sudah diangkat. Wajaffatis suhuf, dan lembaran catatan takdir itu sudah kering. Fabarakallahu fikum, demikianlah keyakinan kita terhadap takdir Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Seorang yang meyakini takdir Allah, dia akan melahirkan tuma'ninatul qalb, ketenangan dalam jiwa. Nah. Kemudian kata Syekh hafizahullahu ta'ala, wa minhum al-muwakkaluna bihifzi a'malil ibad wa kitabatiha. Di antara malaikat itu ada yang diberi tugas menjaga amalan-amalan hamba dan menulisnya. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Qaf ayat 17-18, idh yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Nah, dua malaikat pencatat amalnya duduk di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Ma yalfidhu min qawlin, tidak ada satu ucapan pun yang dia ucapkan dari lisannya, illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisinya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Yang seperti ini akan melahirkan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang harus selalu terhadirkan dalam jiwa sanubari kita tentang para malaikat yang Allah jalla wa'ala berikan tugas kepada mereka untuk mencatat setiap amalan yang muncul dari kita. Bahkan satu lafad pun yang keluar dari lisan kita, kecuali semuanya akan ditulis oleh malaikat-malaikat pengawas tersebut. Sehingga ketika kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah, berjumpa dengan pengadilan Allah, maka seorang hamba menyatakan, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ada apa dengan catatan amal perbuatan ini? Dia tidak meluputkan sedikit pun yang besar ataupun yang kecil, semuanya tertulis dengan rapi. Para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah lengah dan tidak pernah lalai. Naam. Senantiasa melaksanakan tugas yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, dan tidak ada seorang pun dari malaikat itu yang merasa letih, merasa jemu, dan merasa lelah serta bosan untuk menunaikan perintah Allah pada setiap tugas yang Allah subhanahu wa ta'ala bebankan kepada mereka. Para malaikat yang tugasnya hanya berzikir, bertasbih, la yas'amun, mereka juga tidak pernah jemu dalam tugas tersebut. Fabarakallahu fikum, yang seperti ini harus melahirkan kehati-hatian dari kita. Maka lihatlah barakallahu fikum tentang kisah hadis bitaqah, tentang seorang hamba yang dia memiliki 99 lembar catatan dosa dan kemaksiatan yang masing-masingnya sejauh mata memandang. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada dia, adakah yang kamu ingkari dari setiap yang tertulis pada lembar catatanmu ini? Dia menyatakan, tidak sama sekali ya Allah. Demikianlah barakallahu fikum. Tidak ada seorang pun di antara hamba Allah, tidak ada seorang pun di antara kita yang akan mampu dan bisa mengelak apalagi mendustakan, karena semuanya benar-benar terekam dengan begitu detailnya, tidak menyisakan sedikit pun yang besar ataupun yang kecil. Tidak ada bedanya di hadapan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Namun kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala, naam, kita berdoa kepadanya, Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada dia catatan dosa dan kemaksiatannya dengan ditutupi dari makhluk Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, yang kemudian Allah mengampuninya. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum, wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin. Wa qala 'alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah menyatakan, yata'aqabuna fikum malaikatun billail wan nahar, silih berganti terhadap kalian malaikatun billail wan nahar, para malaikat yang bertugas di malam hari dan bertugas di siang hari. Jadi ada yang juga tugasnya bergantian, malaikat yang bertugas di malam hari dan malaikat yang bertugas di siang hari. Nah, sehingga kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fama'al insani malaikatun yahfadunahu minal mu'ziyat, bersama manusia ada para malaikat yang menjaganya dari hal-hal yang akan menyakitinya. Wa malaikatun yahfaduna alaihi a'malahu wa ma yasduru minhu, dan para malaikat yang menjaga amalan-amalannya dan apa yang muncul dari perbuatannya. Ikhwan fi din azzakumullah, kemudian kata Syekh, wa minal malaikati, dan di antara malaikat, man huwa muwakkalun birrahim wa sya'nin nutfah, yang diberi tugas untuk mengurusi rahim dan nutfah, pancaran air mani yang terpancar dalam rahim seorang ibu. Kama fi hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sebagaimana dalam hadis Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang sering antum dengar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Sesungguhnya seorang di antara kalian, masing-masing kita tentunya, dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya 40 hari dalam keadaan nutfah, air mani yang berkembang, terus berkembang. Summa 'alaqatan mithla dhalik, kemudian berubah menjadi 'alaqah, segumpal darah juga, mithla dhalik, dalam masa proses 40 hari. Dan itu tidak akan pernah telat. Nah, summa yakunu mudghatan mithla dhalik, kemudian menjadi segumpal daging juga dalam masa 40 hari, Thumma yursalu ilaihil malak, lalu diutus kepadanya malaikat. Fayanfukhu fihi ruha, kemudian meniupkan ruh padanya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintah untuk menulis 4 perkara. Bikat bi rizqihi, menulis rizkinya. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, amalannya. Wa syaqiyyin aw sa'id, dia sengsara atau bahagia. Semua sudah tertulis. Naam, ketika kita berada dalam rahim ibu kita. Kemudian tugas yang lainnya. Wa minhum malaikatun muwakkaluna biqabdil arwah. Para malaikat yang diberi tugas untuk mencabut ruh. Qala ta'ala, Allah berfirman, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Hingga apabila datang kepada seorang di antara kalian kematian, maka dia diwafatkan oleh para rasul kami, para malaikat. Wa hum la yufarritun, dan mereka tidak melalaikan tugas yang diberikan kepada mereka. Wa qala ta'ala fi surati Sajdah, dalam ayat yang ke-11, qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, yang mewafatkan kalian adalah malaikat maut yang diberi tugas untuk mencabut ruh kalian. Thumma ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Rabb kalian kalian akan dikembalikan. Ikhwan fi din azzakumullah, maksud dari ini semua, kata Syekh, bahwa Allah Subhanahu wa taala wakkala bil alamil ulwi was sufli. Allah menyerahkan tugas untuk mengurusi alam di bagian atas dan di bagian bawah. Yani ada para malaikat yang tugasnya berada di atas langit. Naam, barakallahu fikum, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, haulal arsy, di sisi arsy-Nya Allah. Dan ada para malaikat hamalatul arsy, para pemikul arsy Allah, dan yang lainnya. Ada para malaikat yang tugasnya beribadah masuk ke dalam Baitul Ma'mur, terus demikian. Dari berbagai tugas yang ada di atas langit, dan ada para malaikat yang tugasnya di alam bagian bawah. Termasuk barakallahu fikum al-malaikatus sayyahin, para malaikat yang berkeliling ke segenap penjuru dunia untuk mencari majalisuz zikir, majelis-majelis zikir, majelis ilmu. Dan kalau mereka telah mendapatinya, maka mereka mengambil atau memanggil sahabat-sahabatnya. Halummu ila hajatikum, kemari kalian kepada apa yang kalian butuhkan. Naam, dan mereka meletakkan sayap-sayap mereka mengelilingi para tullabul ilm. Mereka ridha dengan apa yang mereka tuntut dari ilmu agama Allah Jalla Subhanahu wa taala, yang al-mabniyatu min kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mereka ini barakallahu fikum, kata Syekh, mengatur alam di bagian atas dan mengatur alam di bagian bawah dengan izin dan perintah serta masyiah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 27, la yasbiqunahu bil qaul. Mereka tidak pernah mendahului Allah dengan ucapan, yakni benar-benar mereka tunduk dan patuh. Wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka menunaikan perintah Allah Jalla Subhanahu wa taala. Juga dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang para malaikat yang bertugas mengurusi jahannam. Naam. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di neraka itu ada malaikat yang keras lagi kasar. La ya'sunallaha ma amarahum. Yang mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka pun menunaikan apa yang diperintah. Ikhwan fi din azakumullah. Kemudian yang berikutnya, barakallahu fikum. Maka para malaikat itu adalah rasul-rasul Allah. Utusan-utusan Allah. Fi tadbiri umuri khalqihi wa tablighi amrih. Di dalam mengurusi urusan hambanya dan menyampaikan perintahnya. Tetapi yang demikian ini bukanlah bermakna bahwa Allah Jalla wa'ala butuh kepada para pembantu. La. Tidak demikian. Yang berbeda dengan para raja-raja dunia, hal itu sama sekali tidak terjadi pada diri Allah. Tetapi yang demikian ini untuk semakin menunjukkan tentang kekuasaan Allah yang mutlak dan kehendaknya yang sempurna. Sama sekali bukan karena Allah Jalla wa'ala merasa lemah, dan bukan karena Allah tidak mampu untuk mengurus seluruh alam semesta ini sehingga menuntut untuk kemudian pada masing-masing tugas Allah serahkan kepada para malaikat tersebut. Tidak sama sekali. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala lemah. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala butuh kepada makhluknya. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, wa afdalu awa afdaluhum Jibril alaihi salam. Dari sekian banyak para malaikat yang kita tidak tahu berapa jumlahnya, yang tahu hanyalah Allah Jalla wa'ala, dan mereka sangat banyak sebagaimana tergambar dalam hadis tentang para malaikat yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur 70 ribu setiap hari, yang keluar tidak pernah kembali lagi. Nah, dan sudah berapa umur dunia ini kita tidak tahu, sementara setiap harinya masuk ke dalam Baitul Ma'mur para malaikat sejumlah 70 ribu, kemudian keluar, dan yang keluar tidak pernah kembali lagi, berganti dengan malaikat yang lainnya. Nah, dari sekian banyak malaikat yang kita tidak tahu jumlahnya ini, afdaluhum Jibril alaihi salam. Yang paling afdal dan pemimpin para malaikat adalah malaikat Jibril. Wa huwa aminul wahyi. Al-amin. Yang terpercaya untuk mengemban dan menyampaikan wahyu kepada rusul-rusul Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di muka bumi. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu turun dari Rabbul Alamin. Nazala bihir ruhul amin. Turun bersama ar-ruhul amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin, yang diletakkan ke dalam kalbumu, diajarkan kepada Muhammad alaihi salatu wassalam, agar beliau menjadi seorang pemberi peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab, dengan bahasa Arab yang jelas. Juga dalam surah An-Nahl ayat 102, Allah katakan, qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bilhaq. Katakanlah, yang menurunkan Al-Quran itu adalah ruhul qudus. Sekian banyak ayat yang menyebutkan tentang sifat Jibril, bi'annahu al-amin, bi annahu ruhul qudus min rabbikal min rabbika bil haq, dari Rabbmu dengan benar. Dan sungguh kata Syekh hafizahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada para malaikat qudrah, kemampuan ala tashakkuli bi ashkalin mukhtalifah, untuk berubah bentuk dengan berbagai macam bentuk yang berbeda-beda. Naam, faqad ja'u ila Ibrahim wa Lut, mereka pernah datang kepada Ibrahim dan Nabi Lut alaihi wassalam bi surati adyaf, dengan bentuk seorang yang bertamu. Naam. Yang sampai menyebabkan Ibrahim takut. Naam. Para malaikat ini disuguhi makanan tidak makan. Naam. Wa kana Jibril ya'ti ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifatin muta'addidah. Demikian pula Jibril pernah datang kepada Nabi dengan bentuk yang bermacam-macam. Taratan ya'tihi fi surati Dihyah al-Kalbi, pernah beliau malaikat Jibril menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seorang sahabat yang bernama Dihyah al-Kalbi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, dan hadis Umar yang diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahumullah. Wa taratan fi surati A'rabi, dan pernah satu kali datang dalam bentuk seorang A'rabi, seorang Badu, seorang Badui. Dalam kisah apa ini? Hadis. Nah, dikenal dengan hadis Jibril. Apa yang terkandung dalam hadis Jibril tersebut? Di mana malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, iman dan ihsan, kemudian tentang hari kiamat. Nah, yang kemudian Rasulullah menyatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah yang bertanya dan yang ditanya, atau tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya sama-sama tidak tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Lalu Rasulullah menyebutkan tanda-tandanya. Di antaranya apa? Muraja'ah. Nah, budak melahirkan tuannya. Nah, ada beberapa tafsiran dari budak melahirkan tuannya. Kemudian apa lagi? Ya. Nah, seorang yang miskin, penggembala kambing, ya tatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan yang megah. Dulu orang-orang miskin, sekarang berbalik menjadi kaya, bangunannya tinggi-tinggi, rumah-rumah yang megah. Naam. Wa taratan fi suratihi allati khuliqa 'alaiha, dan terkadang pula pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Wa qad waqa'a minhu hadza marrataini, dan itu terjadi sebanyak dua kali. Naam, sebanyak dua kali. Wa dzalika li anna al-bashar la yastati'una an yaraw al-malak fi suratihi. Hal itu karena manusia tidak sanggup untuk melihat bentuk malaikat dalam wujud aslinya. Disebutkan bahwa malaikat Jibril alaihi salam lahu sittu mi'ati jinah, wa kullu jinahin qad sadda al-ufuq, dia memiliki sebanyak 600 sayap yang masing-masing sayapnya memenuhi ufuk. Nah, Oleh karena itu barakallahu fikum, tatkala kaum musyrikin mengkritik dan meminta untuk diutus kepada mereka seorang malaikat menjadi utusan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi rasul yang menyampaikan wahyu, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, walau anzalna malakan laqudiyal amr thumma la yunzarun. Seandainya kami menurunkan malaikat, laqudiyal amru, maka urusannya sudah habis, selesai. Kemudian mereka tidak diberi tangguh. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan. Naam. Seandainya kami menjadikan rasul itu dari kalangan malaikat, la ja'alnahu rajulan. Walalabasna alaihim ma yalbisun. Dijelaskan ayat ini oleh Syekh Al-Fauzan, ay law ba'athna ilal bashar rasulan maliki malakiyan, seandainya kami mengutus kepada manusia seorang rasul dari jenis malaikat, lakana ala hayatir rajul, maka akan diberikan dalam bentuk seorang laki-laki. Naam. Liyumkinahum mukhatabatuhu, untuk memungkinkan dia berbicara dengan mereka, wal intifa'u bil akhdhi anhu, dan mengambil manfaat, mengambil ilmu dari dia. Li'anna kulla jinsin ya'nusu bi jinsihi, karena setiap jenis itu akan bersatu, akan dekat dengan jenisnya, sesama jenis. Wa yanfuru min ghairi jinsihi, dan dia akan pergi menjauh dan lari dari, naam barakallahu fikum, selain jenisnya. Sebagaimana kalau istilahnya burung, at-tuyur ala ashkaliha taqa. Iya, burung itu akan hinggap dengan burung yang sejenis. Naam, tidak mungkin burung pipit akan bercengkerama, bercandaria dengan burung hantu. Naam. Maka demikian pula barakallahu fikum, seandainya Allah menurunkan seorang rasul dari kalangan malaikat, maka Allah akan menjadikan dia pula sebagai seorang manusia. Naam. Sebagai manusia. Ikhwan fiddin azzakumullah. Dengan ini maka kita selesai dari pembahasan al-aslu al-thani al-iman bil malaika, seputar iman terhadap para malaikat, dan kita lanjutkan masuk ke dalam pembahasan al-aslu al-thalith, yaitu al-imanu bil-kutub, beriman terhadap kitab-kitab. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, al-imanu bil kutub al-ilahiyah, beriman dengan kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala, huwa ahadu usulil imani wa arkanihi, adalah salah satu usulul iman, pokok-pokok iman dan rukunnya. Wal imanu biha, dan beriman terhadap kitab-kitab tersebut, maknanya adalah at-tasdiqul jazim, pembenaran al-jazim dengan mantap, dengan teguh, bi annaha haqqun wa sidqun. Itu makna iman kepada kutub, bahwasanya dia benar dan jujur. Wa annaha kalamullahi azza wa jal, dan bahwasanya dia adalah kalamullah azza wa jal, bahwa alkitab itu adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan ini iman kita terhadap Al-Quran, bi anna Al-Qur'ana kalamullah, adalah termasuk dari usul akidah Ahlus Sunnah yang sangat penting. Dan senantiasa para ulama mengulang-ulang dan menekankan serta menegaskan prinsip yang sangat agung ini, oleh karena di antara orang yang mengaku muslim ada yang berupaya untuk menghilangkan dan merancukan prinsip yang agung ini dari kalangan al-mubtadi'ah, ahlul bid'ah, yang dikenal dengan al-jahmiyah, orang-orang jahmiyah yang dipopulerkan oleh Jahm bin Sofwan, yang berupaya meruntuhkan akidah seorang mukmin terkait dengan Al-Quran bi annahu kalamullah. Maka mereka menyatakan anna Al-Quran laisa kalamullah walakinnahu makhluk, bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah tetapi makhluk. Kata Syekh Al-Fauzan, fiha al-huda wan-nur, di dalam kutub itu ada hidayah dan cahaya, wal kifayatu liman unzilat ilaihim, dan pencukupan terhadap orang-orang yang diturunkan padanya Al-Quran atau Al-Kitab tersebut. Itu beberapa hal yang harus kita imani terkait dengan iman bil kutub. Satu apa tadi? Bi annaha sidqun wa haqqun, haqqun wa sidqun, bahwa dia kitab tersebut benar dan jujur. Yang kedua, wa annaha kalamullahi azza wa jal, bahwa dia adalah firman Allah. Yang berikutnya, fiha al-huda wan nur, padanya ada petunjuk dan cahaya. Yang keempat, wal kifayatu liman unzilat ilaihim, mencukupi, memberikan kecukupan terhadap orang-orang yang diturunkan kepadanya Al-Kitab tersebut. Yang berikutnya adalah nu'minu bima sammallahu minha, kita mengimani apa-apa yang Allah sebutkan namanya dari Al-Kutub. Jadi yang Allah sebutkan nama kitab-kitab itu kita mengimaninya secara tafsil, secara terperinci. Dan yang tidak Allah sebutkan nama-namanya, fanu'minu biha ijmalan, kita mengimani kitab-kitab tersebut secara mujmal atau global. Wahia, yaitu kata Syekh, Al-Quran, wa-Taurat, wal-Injil, wa-Zabur, wa-Suhuf Ibrahim, wa-Musa. Ini kita imani secara tafsil, secara terperinci. Wabima lam yusammi minha, dan beriman pula atas kitab-kitab yang tidak dinamai oleh Allah dan tidak disebutkan apa kitab tersebut, kepada nabi siapa diberikan atau rasul siapa diberikan. Karena nabi dan rasul bukan terbatas, 25 nabi dan rasul, bahkan banyak ribuan orang jumlahnya, para anbiya wal mursalin. Fa inna lillahi kutuban, kata Syekh, karena Allah punya kitab-kitab, la ya'lamuha illa huwa subhanahu, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang tidak Allah sebutkan kisahnya, Allah tidak ceritakan perjalanan hidup nabi dan rasul tersebut, dan memungkinkan Allah berikan, turunkan kepada dia Al-Kitab, sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah barakallahu fikum, inzalul kutub, diturunkannya kitab-kitab, min rahmatillahi bi'ibadatihi, termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Kenapa demikian? Lihajatil basyariyati ilaiha, karena kebutuhan makhluk, kebutuhan manusia kepada kitab-kitab tersebut. Bagaimana tidak barakallahu fikum? Begitu mendesaknya, begitu sangat besarnya kebutuhan kita terhadap sebuah kitab yang akan membimbing jalan hidup kita, yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan kita, Sementara akal manusia itu terbatas. Akal manusia tidak akan bisa mengetahui secara detail dan secara terperinci apa-apa yang bermanfaat dan bermudarat bagi hamba. Lalu kemudian Allah dengan rahmatnya, Allah dengan kasih sayangnya, Allah Jalla wa'ala dengan sifat hikmah yang ada pada dirinya, menurunkan kitab yang merinci apa-apa yang bermanfaat bagi hamba, dan merinci pula di dalamnya apa-apa yang membahayakan hamba tersebut. Akal memang bisa untuk mengetahui yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat, itu secara global. Beberapa hal yang bisa dijangkau, dicerna oleh akal fikiran kita. Nah, di samping itu pula barakallahu fikum, di samping akal kita yang memang kadarnya, lingkupnya terbatas, kata Syekh, wal aqlul insan aidan, juga akal manusia taglibu alaihi asyahawat, syahwatnya itu lebih dominan. Nah, syahwat kita itu dominan. Wa tal'abu bihil aghrad wal ahwa, sementara berbagai kepentingan dan hawa nafsu juga bermain. Nah, sehingga falau wukilatil basyariyatu ila uquliha alqasirah, kalau manusia ini diserahkan kepada akalnya yang pendek, kepada akalnya yang sempit, la dhallat wa tahat faqtadat hikmatullahi wa rahmatuhu an yunzila hadhihi alkutub ala almustafina min rusulih. Naam, maka akan sesat hamba-hamba Allah. Manusia tersebut akan sesat. Dan kehidupan dunia ini akan rusak. Karena sudah akalnya pendek, ditunggangi oleh hawa nafsu dan berbagai kepentingan-kepentingan yang ada pada hamba tersebut. Istilahnya akan berlaku barakallahu fikum, istilah apa? Yang kuat apa istilahnya? Hah? Hukum rimba. Akan berlaku hukum rimba. Nah, rimba itu bahasa lainnya apa? Hutan ya. Nah, hukum hutan. Yang kuat dialah yang menang, dialah yang berkuasa. Nah, tetapi seseorang barakallahu fikum, manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada mereka aturan hidup berupa kitab tadi yang membimbingnya, tidak kemudian demikian. Justru kitab memberikan bimbingan bahwa yang tua menyayangi naam yang lemah, yang lebih kecil, yang kecil dan yang muda menghormati yang lebih tua, sehingga masing-masing berjalan seimbang. Naam. Sehingga demikian barakallahu fikum, maka menuntutlah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya karena kondisi-kondisi tadi, diantaranya untuk Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan kitab-kitab kepada hamba-hamba pilihan dari rasul-rasulnya. Liyubayyinu linnasi ma tadullu alaihi hadihil kutub, untuk para rasul tersebut menjelaskan kepada manusia apa yang ditunjukkan dan terkandung di dalam kitab-kitab ini, min ahkamillahil adilah, dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang adil, wa wasayah, dan wasiat-wasiat Allah yang bermanfaat, wa ama wa awamirihi wa nawahihi, perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, al-kafilati, bi islahil bashariyah, yang cukup untuk memberikan kemaslahatan bagi makhluk dan hamba-hamba Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah azakumullah, sudah jam 11 tepat. Insyaallah kita pending beberapa saat untuk nanti.